Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Firqatun Najiyah. Kali ini pertemuan yang ke-7, serial yang ke-7, kita bahas bahasan makna Muhammad Rasulullah. Dibaca saking mengimani. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah membenarkan apa yang dia kabarkan, menaati apa yang dia perintahkan, dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia ajarkan. Baik, dilanjutkan Syekh Abu Hasan. Syekh Abu Al-Hasan An-Nadwi di dalam bukunya yang berjudul An-Nubuwah berkata, para nabi, awal dakwah mereka dan tujuan utama mereka adalah meluruskan keyakinan kepada Allah Ta'ala, meluruskan hubungan para hamba dengan sang penciptanya, mengajak manusia untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya, memurnikan segala bentuk peribadahan hanya untuk dia semata, serta menancapkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat dan mudarat, yang berhak disembah, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dan hanya kepadanya lah sembelihan ditujukan. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada para penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala itu dan patung-patung orang-orang saleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik, kita lihat makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, ada beberapa poin. Ada 5 poin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. 1. Mengimani beliau adalah utusan Allah. 1. Mengimani beliau adalah utusan Allah. 2. Membenarkan setiap beritanya. 2. Membenarkan setiap beritanya. 3. Mentaati setiap perintahnya. Mentaati setiap perintahnya. 4. Meninggalkan semua larangannya. 4. Meninggalkan semua larangannya. 5. Beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. 5. Beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Kita ulang. Mengimani Muhammad utusan Allah berarti 1. Mengimani bahwasanya beliau utusan Allah. 2. Membenarkan setiap beritanya. 3. Menaati setiap perintahnya. 4. Meninggalkan setiap larangannya. 5. Beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Nah, harus 5 hal ini ada. Jadi kalau sudah tidak mengimani Rasul sebagai utusan, selesai berarti. Tidak muslim. Tidak menganggap beliau sebagai utusan Allah. Ah, beliau itu manusia biasa saja. yang cuma ngomong dengan apa maunya saja, berarti sudah tidak beriman, sudah tidak disebut muslim. Yang kedua, benarkan semua semua beritanya. Jadi apa yang Nabi SAW kabarkan, imani saja dulu. Walaupun kadang tidak masuk dalam logika kita. Nabi kabarkan misalnya kalau ada seekor lalat jatuh di dalam minuman salah seorang di antara kalian, disuruh ngapain? Dicelupkan. Ya, ditenggelamkan. Terus setelah itu apanya yang dibuang? Lalatnya. Terus mau minum yang monggo, enggak juga enggak apa-apa. Namun dengar aja berita itu. Nabi katakan selanjutnya apa? Di salah satu sayapnya ada penawar, di sayap lainnya ada racun. Imani saja. Gak usah protes dulu. Wah, ini apa-apa ini, Nabi kurang kerjaan masuk suruh masukkan kayak gini, kita main-main dengan air. Jijik ini. Gak boleh kayak gitu. Imani aja. Imani kan selesai. Iya kan? Tentang masalah mau minum atau tidak, tidak disebutkan dalam hadis. Iya kan? Ini tentang masalah mau nyelupkan atau enggak, kamu imani enggak itu? Imani juga enggak? Ini di sayap satunya ada racun, sayap satunya ada penawarnya. Imani. Gak usah langsung, wah ini enggak benar ini Nabi ini. Kalau sudah bilang enggak benar, itu enggak beriman berarti kepada Rasul. Beritanya diimani. Diuji itu. Mau dengar enggak? Mau imani atau tidak? Mau benarkan atau tidak? Walaupun enggak diminum. Imani dulu. Yang penting jangan bilang jijik juga. Dan juga di situ jadi pelajaran, binatang yang lalat itu masuk binatang apa ya? Oh, darahnya tidak mengalir. Ya kan? Bukan kayak sapi gitu kan, darahnya ngalir kan, kita sembelih gitu ya. Maka untuk hewan yang darahnya tidak mengalir, kalau dia jatuh di dalam minuman tadi, ya, jatuh dalam minuman tadi jadi najis enggak? Hah? Jadi najis atau tidak? Hmm. Kalau jadi najis, ngapain Nabi SAW suruh celupkan, angkat lagi? Iya kan? Kurang kerjaan berarti. Masa main-main dengan najis diputer-puter? Gak ada itu. Gak mungkin Nabi suruh main-main dengan itu. Suruh celupkan berarti menunjukkan bahwa ini tidak menajiskan minuman ini. Iya kan? Itu tidak menajiskannya. Jadi bangkainya tadi tidak menajiskan minuman tadi. Diimani juga. Patuh saja. Mau berita-berita yang beliau bawakan, ada cerita misalnya Rasulullah SAW itu ketika kecil isi hatinya ini ya dikeluarkan, dibersihkan itu ya, kemudian dimasukkan lagi, ditutup. Nabi ceritakan kayak gitu, imani saja. Jangan gimana itu bisa dibelah hatinya, dibelah jantungnya, kemudian diambil, dikeluarkan lagi, masukkan lagi. Apa-apaan cerita ini? Itu justru cerita-cerita seperti ini untuk menguji iman kita, mau beriman atau tidak. Dan pembelahan dada ini terjadi dua kali. Ya, pokoknya imani. Imani berita semacam itu. Nabi SAW terima wahyu bagaimana, berita-berita yang ada misalnya dalam sirah Nabi. Imani saja. Kejadiannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, semua perintahnya ditaati. Disuruh makan pakai tangan apa? Kanan. Ya sudah, makan pakai tangan kanan. Gak usah ngeyel-ngeyelan ini. Wah, ini reget, ini kotor, ini tangan kanan. Saya pakai aja yang kiri aja. Patuh aja, sudah selesai. Gak usah tanya-tanya, wah, itu tangan kanan tuh pakai, hukumnya wajib apa sunnah? Apa boleh-boleh saja? Sudah, imannya saja. Nabi katakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Gak usah banyak protes. Imani saja. Rasul perintahkan misalnya, bersikirlah dengan menghitung dengan jari jemari. Karena ini nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat, lu imani saja, jalankan. Itu yang paling afdal daripada menggunakan biji tasbih. Ya, namun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah masih membolehkan dengan catatan bukan tujuannya untuk pamer-pamer ibadah, bukan tujuannya untuk riya, bukan tujuannya untuk pamer-pamer ibadah. Kalau tujuannya untuk riya atau pamer-pamer ibadah, jadi rusak amalannya. Pakai bijinya sebesar gini, dikalungkan di sini, terus jalan tuh, wah luar biasa ini, masya Allah. Ya, luar biasa, pakai sorban lingkar lagi, dikalungkan sini. Itu pamer apa? Pamer itu. Wah, orang bilang, wah ini apa-apa nih, luar biasa. Aku rani dia sopo-sopo loh mau ini. Kalau saya ceramah kok langsung tersinggung, ya berarti memang kena. Saya kadang khutbah Jumat itu pernah, saya ngomong biasa aja suruh orang sholat berjamaah di masjid, langsung ada jamaah yang komentar, Ustadz nyinggung saya ya? Siapa yang nyinggung kamu? Ngomong saya khutbah Jumat aja, kok nyinggung orang? Di situ aja kesindir. Itu kan bukan sorban, saya gak singgung itu. Kok baper banget sih ini simbah-simbah ini? Murah tak singgung kok. Tahu baper gak? Orang paham, ngerasa ini bahasa canom. Jadi kalau ada perintah sudah lakukan itu, wajib sunnah, sudah jalankan aja dulu. Kan sering kita katakan sami'na wa ta'na. Ini kita tuh sering itu kalau luruskan sab. Ayo sab, sawu subakum, lurus rapat. Sami'na wa ta'na. Kok kuwi ora rapat-rapat toh, apa? Sawu, makanya kalau saya tuh enggak mau pakai bahasa Arab, ora paham-paham. Sudah lurus rapat. Nah, jelas kan? Jelas. Kalau pakai sausu vakum samina wa tona, kok kuwi urung rapat toh Pak itu tuh? Apa lagi itu? Apa kuwi? Jadi kalau imam itu kalau mau itu safnya itu rapat, jangan pakai bahasa Arabnya. Eh, lurus rapatkan. Sudah, jelas enggak itu? Nah, kalau sausu vakum wasudul khalal tarasu. Iki apa meneh iki paling ini doa ini kayaknya. Amin, amin. Ajaran apa meneh? Padahal itu kalau terjemahkan rapatkan sob yang masih kosong dirapatkan gitu. Berarti kalau jamaah enggak paham, enggak usah bilang sausufu fakum. Enggak rapat-rapat, cuma bilang sami'na wa ta'na. Ini kepiye tuh sami'na wa ta'na terus iki? Isu rapatkan, rapatkan. Enggak usah bahas iki wajib apa sunnah. Sudah rapatkan. Iya kan? Ada yang ini jaraknya itu segini. Ini masih satu orang lagi pelit banget rapat dengan orang itu. Kayak dia sujudnya itu paling apa? Bukan sujud, duduk antara dua tahiyat ya. Tahiyatnya paling besar begini itu. Padahal kurus orangnya. Duduk biasa. Kalau sepuh mungkin dimaklumi loh kalau sepuh. Iya kan? Sepuh duduk tahiyatnya kan sulit. Jangan dekat-dekat malah masalah dia nanti. Ya. Soalnya pernah kejadian kayak gini, pernah saya lihat sesuatu Fauzan waktu itu, dia pernah mukul paha di orang sampingnya. Saya lihat karena dia itu rapatkan sok, terlalu rapat dengan Syekh. Syekh itu mau duduk di situ dikarenakan tahiyatnya nanti sulit kalau terlalu rapat. Ini rapat banget. Ketika rukuk dia tepuk itu. Pok. Wah, apa nih Syekhnya itu kayak begini ya? Oh, ternyata terlalu rapat dengan beliau, enggak bisa tahiyat. Ya, jadi sewajarnya, namun ya kalau belum mendapat ya jelas rapatkan. Perintahnya apa? Lakukan saja, enggak usah bahas dulu wajib sunahnya. Pokoknya sami'na wa ta'na saja. Ya kan? Iki hukumnya apa rapat ini wajib sunah nanti. Jalankan dulu. Perintah pokoknya lakukan. Ada perintah itu dengan kalimat fi'il amr, kalimat kata perintah ya dengan bentuk-bentuk lainnya lakukan saja. Larangan juga demikian. Larangan mau itu haram, mau itu makruh, ya jauhi saja semuanya. Bahkan kalau orang itu, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, lakukan 4 hal. Ini jadi wali Allah terdepan ini. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Saya ulang, jadi wali Allah terdepan. Ya, as-sabiqunal muqarrabun, istilah Syaikhul Islam. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Coba ulang. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Itu jadi wali Allah terdepan. As-sabiqunal muqarrabun. Ada wali Allah nomor 2. Wali Allah nomor 2, wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Cuma 2 saja. Apa? Wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Cuma 2. Ini jadi wali Allah pertengahan. Al-abrar al-muqtasidun, istilah beliau. Al-abrar al-muqtasidun. Golongan pertengahan, wali Allah pertengahan. Coba ulang, wali Allah terdepan apa? Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Jadi wali Allah apa tadi? Terdepan. Kemudian wali Allah pertengahan, al-abrar al-muqtasidun. Wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Berarti kalau yang masih melakukan makruh-makruh, tinggalkan yang sunnah, dapat wali Allah pertengahan. Namun kalau dia tinggalkan semuanya, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, wajib enggak milih-milih sunnah atau wajib, wajib lakukan, sunnah dilakukan. Jadi wali Allah yang paling depan. Milih yang mana kalau gitu? Wali Allah terdepan apa wali Allah pertengahan? Hah? Atau ahli maksiat yang ketiga? Ya. Yang ketiga itu cuma ada satu saja, ahli maksiat sudah. Bukan jadi wali Allah lagi. Wali Allah itu kayak begitu. Beliau jelaskan hal ini dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Berarti wali Allah ada dua. Ada wali ada dua. Wali Allah dan wali setan. Mau pengin jadi wali apa? Wali Allah. Berarti dua itu. Rokok masuknya mana berarti kalau gitu? Haram atau makruh? Taruhlah makruh, masih wali Allah pertengahan. Namun saya enggak mau pakai makruh. Haram pokoknya. Pokoknya jadi haram. Enggak ada makruh-makruh di sini. Apa makruh? Rokok kok makruh itu? Hukum dari mana itu kayak gitu? Haram pokoknya. Paham ini? Paham. Kalau terus menerus ya sudah fasik berarti. Ya rokok terus menerus berarti jadi fasik. Fasik boleh jadi imam sholat enggak? Enggak. Wah, di Gunung Kidul enggak ada yang jadi imam nanti itu. Ahlu udud semua. Masuk dulu, tarik dulu, buang terus ini. Imamnya itu loh. Itu imamnya itu. Enggak usah bicara jamaah dulu, imamnya. Berarti imam kalau kasih contoh belakangnya nyontoh juga berarti, wo dapat ini dosa jariah juga berarti. Wo imamku kayak gitu. Iya kan? Lihat kok tarik, Pak. Wah, itu imamku itu kayak gitu, masa saya enggak ikut Pak Imam juga. Iya kan? Iya. Berarti fasik kan? Fasik boleh jadi imam? Boleh. Orang fasik boleh jadi imam? Iya, merokok fasik tadi. Fasik boleh jadi imam? Kalau fasiknya bukan kekafiran, masih boleh jadi imam. Untungnya imam itu tidak disyaratkan bebas dari kefasikan. Kalau enggak berat, orang ghibah sedikit aja itu sudah fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Fasik gitu. Disebut fasik. Ya, tadi wali sudah dibagi, terus larangan ditinggalkan. Lalu menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima tadi. Berarti pakai tuntunan beliau ketika kita itu beramal ibadah, tidak boleh buat ajaran-ajaran baru. Enggak boleh juga ajaran dari mimpi. Kenapa Pak begitu? Saya mimpi semalam disuruh baca la ilallah sehari itu 1000 kali biar rezekinya lancar, utangnya cepat lunas. Dari mana dapat? Dari mimpi tadi malam. Boleh enggak jadi wahyu? Mimpi takmir loh ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Mimpi enggak boleh. Cuma mimpinya Nabi saja. Enggak boleh jadi syariat. Pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh enggak seperti itu. Kalau enggak ya berarti amalannya masuk apa? Bid'ah. Dolala enggak? Nah, wis. Sudah paham ini. Ini kalau di sini saya ngomong-ngomong bid'ah aja. Kalau malam Kamis saya enggak mau ngomong. Kalian mau tanya bulat-balik juga mau tak jawab. Ya, gua enggak agak saya. Kalau sini saya main sikat aja ini pokoknya. Enggak bisa berdiri-berdiri enggak apa-apa, biar tobat itu. Bid'ahnya ditinggalkan. Nah, tadi disebutkan juga oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, para nabi awal dakwah mereka dan tujuan mereka adalah meluruskan keyakinan. Di sini intinya penjelasan beliau, dakwah para nabi untuk meluruskan akidah. Berarti dakwah Nabi kita Muhammad SAW juga untuk meluruskan akidah. Itu dakwah prioritas. Makanya prinsipnya sudah kita lihat pada 11 prinsip Firqatun Najiyah yang kemarin ada situ, memurnikan tauhid. Tauhid dimurnikan. Tauhid itu dimurnikan bukan hanya tinggalkan syirik, jalan-jalan menuju syirik juga ditinggalkan. Contoh, sholat di masjid yang bersatu dengan kubur. Boleh enggak? Enggak boleh. Syirik enggak? Memang belum syirik. Namun dilarang. Kenapa? Mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Tawassul di kubur orang soleh boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau dia tawassul di situ nanti lama kelamaan bisa juga minta doa kepada orang soleh, jadinya syirik. Berarti mengantarkan kepada kesyirikan. Dilarang bukan hanya syiriknya, perantara menuju syirik juga dilarang. Itu dakwah Rasul. Rasul sudah terangkan kayak gitu. Ada sahabat yang ingin melakukan nazar menyembeli hewan. Ditanya, kamu lakukan tempat itu ada enggak di situ perayaan-perayaan jahiliyah? Enggak ada. Ada juga enggak di situ ada disembelih selain Allah? Tidak ada. Maka silakan tunaikan nazarmu di situ. Berarti kalau situ ada sembelian selain Allah disembelih di situ juga. Ada juga di situ nazar pada selain Allah atau perayaan di situ dilakukan di situ juga, berarti enggak boleh. Kenapa demikian? Nanti ibadahnya dinilai sama. Ini loh, lakukan sedekahan di sini. Ada datang bawa kurban juga. Kalau sedekahan biasanya berupa apa? Sedekah laut biasanya berupa apa? Sembelian juga kan? Nah, dia sembeli juga di situ. Orang-orang akan ngira, kamu itu niatnya sepertinya sama dengan itu. Syirik juga kamu. Karena kamu perbuatannya sama. Gak boleh. Sebagaimana Nabi SAW itu melarang sholat di masjid Dirar. Sholat kok untuk Allah kok dilarang di masjid Dirar? Kenapa dilarang? Karena nanti dituduh kamu sama. Ketika masuk di masjid Dirar, masjidnya orang munafik, dituduh juga munafik. Orang anggapnya sama, maka dicegah. Gak boleh sholat di situ. Lakukan di masjid Quba. Itu yang dibangun. Usisa ala taqwa. Yang dibangun di atas ketakwaan. Nah, lalu yang kedua, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya, katakanlah, saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan. Saya tidak lain adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, lihat di sini Nabi SAW katakan tidak boleh bersifat gulu berlebihan kepada beliau. Dikatakan kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri. Nabi yo sakit yo bisa sakit. Ketika perang Uhud beliau kena senjata musuh yo bisa kena. Enggak pakai ilmu kebal, enggak pakai ilmu kebal. Kena ya kena. Untuk diri beliau, beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Nabi sembuhkan orang lain enggak bisa, Allah yang menyembuhkan. Nabi menyelamatkan dia, kalau ini cuma Allah saja bisa melakukan, ya berarti Nabi enggak bisa. Nolong, kalau nolong biasa bisa. Kalau yang lebih daripada itu, ya, mengabulkan doa Nabi enggak bisa. Nabi enggak bisa mengabulkan doa, enggak boleh minta kepada Nabi. Nabi enggak bisa kabulkan. Mintanya langsung kepada siapa? Allah. Enggak boleh datang ke kubur Nabi minta kepada Nabi, "Wahai Nabi, kabulkanlah doa-doaku." Enggak bisa, syirik akbar. Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri apalagi mengabulkan doa orang lain. Terus kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi. Seandainya aku mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan terkena kemudaratan. Andai aku tahu, kata Nabi. Misalnya, kita ini mau jalan tahu di depan sana nanti akan ada kecelakaan. Pasti kalau tahu gaib seperti itu, sudah. Saya gak akan lewat jalan ini berarti. Ya kan? Kalau tahu nanti yang gaibnya ini kamu akan jatuh sakit. Oh, berarti saya hindari ini. Saya gak akan kena itu berarti. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Nabi gak tahu gaib seperti itu. Kemudian disebutkan lagi, saya tidak lain in ana illa nadzir, saya tidak lain adalah pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang beriman. Maka di sini tunjukkan gimanakah harusnya sikap kita kepada Rasulullah SAW. Jangan berlebih-lebihan kepada beliau. Beliau itu tidak boleh disembah. Beliau tidak boleh dimintai doa. Nah sekarang lihat Nabi SAW juga pernah bersabda. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, Muhammad seorang hamba dan utusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Itra. Kata Itra di dalam hadis di atas artinya berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Kita sekali-kali tidak menyembah Muhammad, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Isa bin Maryam sehingga mereka terperosok dalam lembah kesyirikan. Rasulullah SAW tidak lain mengajari kita untuk mengatakan Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Jadi jangan berlebih-lebihan di sini. Janganlah kalian berlebih-lebihan sebagaimana kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdu, aku itu hanyalah hamba, kata Nabi SAW. Hamba itu tidak boleh disembah. Hamba itu berarti beliau tidak boleh ditujukan doa pada beliau. Wahai Nabi, kabulkanlah doa-doaku. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Itu salawat apa itu? Salawat apa? Oh, nanti akan beliau bahas dalam buku ini juga. Rusaknya di situ akidah itu. Itu artinya kesulitan-kesulitan itu diangkat. Rasul yang angkat. Cuma nembang saja enggak paham arti jadinya syirik. Iya kan? Kadang kita tuh asik gini, oh, ya. Wah, ini kok bagus sekali. Enggak paham itu syirik di situ. Ini bukan bid'ah lagi loh ini. Syirik ini. Lebih dari dolalah. Kan sudah syirik. Tingkatannya lebih tinggi daripada bid'ah ini. Maka enggak boleh, harus tahu ini, oh ini apa. Makanya selawat ya itu biasa-biasa saja, enggak usah sampai buat-buat selawat berlebihan. Enggak usah sampai puji-pujian berlebihan. Itu kan sudah berlebihan itu kepada Rasul. Iya kan? Selawat yang berlebihan pada Rasul itu. Mengangkat Rasul lebih daripada sekedar seorang hamba dan utusan Allah. ngangkat jadi Tuhan itu jadinya. Nah terus, karena di sini sebut Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah, tidak boleh dilebih-lebihkan dari itu. Kalau hamba berarti tidak boleh diibadahi. Ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul tidak boleh ajarannya didustakan, pokoknya diimani saja. Nah sekarang yang ketiga, kecintaan kepada Rasulullah SAW diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah yang terekspresikan dalam bentuk doa yang semata-mata ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya. Apakah itu seorang Rasul ataupun seorang wali yang dekat kepada Allah? Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, bila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Baik, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang gulam, seorang anak muda, anak kecil ketika itu, Ibnu Abbas. Ya, ketika diberi nasihat, ya Nabi SAW diantara nasihatnya, kalau mau minta, mintalah pada Allah, berdoa pada Allah, minta pertolongan, dan itu hanya Allah saja yang bisa lakukan, minta tolonglah kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW? Adalah Rasulullah SAW bila beliau dirundung duka dan kesedihan berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, wahai zat yang hidup, kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat, disebutkan oleh Nabi SAW juga kalau beliau itu berdoa lagi galau berat. Lagi apa? Galau berat, dirundung duka, kesedihan yang berat. Apa yang beliau baca? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Doa ketika apa itu? Sedih berat, galau berat, musibah enggak bisa dia angkat lagi, beban itu berat sekali bagi dirinya. Baca itu. Disuruh minta perlindungan, minta pertolongan kepada ya hayyu ya qayyum. Allah yang maha hidup, Allah yang tidak bergantung kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri tidak bergantung kepada makhluknya. Terus mengurus makhluknya. Terus semoga Allah. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang penyair yang bersenandung, wahai Allah, aku memohon agar engkau sudi menghilangkan kesusahan kami. Sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesusahan kami ini kecuali Allah. Allaha as'alu ayyufarrija kurbana fal karbu la yamhu illallah. Ya Allah, hanya engkaulah ya Allah kami meminta supaya diangkat kesulitan-kesulitan kami, dan sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan itu kecuali engkau ya Allah. Disebutkan seperti itu. Kalau syair ini benar, beda dengan tadi dalam selawat nariyah tadi, ya ada kalimat yang meminta kepada Rasul untuk mengangkat kesulitan-kesulitan. Padahal yang mengangkat kesulitan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai sesi yang ke-7.